Pak Rudin. Ayo. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, babun hal yujlasu khadimuhu ma'ahu idza akala. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, haddatsana musaddad. Qala al-mu'allif, bukan syarih itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, haddatsana musaddadun qala, haddatsana Yahya ibn Sa'idin an Isma'ila ibn Abi Khalidin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza ja'a ahadukum khadimuhu bitu'amihi falyujlishu fa in lam yaqbil itu hadis 199 dulu kalau enggak salah. Enggak, 199. Udah. Hai, terus fa idza lam yaqbal, fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu nam. Terus qala syarih rahimahullahu taala, fiqhul hadithi fihi al-hathu ala makarimil akhlaqi wal muwasati fi at-tu'ami la siyama fi haqqi man sana'ahu aw hamalahu, li'anna bidzalika taskunu nafsul khadimi wa hadha kulluhu mahmulun 'alal istihbabi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Baik, ikhwah, kita lanjutkan lagi dari kajian kita Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari dengan syarah Rasul Barat, masih dari bab-bab berbuat baik kepada budak, hadis ke 199. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Maslamah qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah anil Fadli ibn Mubashirin qala. Hah? Yang hadis itu udah kemarin udah. Baik, hadis 200 berarti. Babun hal yujlisu khadimahu ma'ahu idza akala. Bab, apakah seorang tuan yujlis mendudukkan atau ya mengajak duduk khadimahu, mengajak duduk untuk makan bareng pembantunya, ma'ahu bersamanya, idza akala apabila dia makan bersamanya. Taib, lihat di hadis ke-200, subhanallah. Ini keluhuran akhlak Islam ini. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddadun. Musaddad telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'idin. Yahya bin Sa'id telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. An Isma'il bin Abi Khalidin. Dari Isma'il bin Abi Khalid. An abihi, dari bapaknya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu. Idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, apabila ada pembantu di antara kalian datang kepada kalian dengan membawa makanannya, makanan kalian begitu, makanan tuan, pembantunya bawain, suguhin, falyujlishu, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, yujlis fil mudhari majzum bila mil amr, maka hendaknya si tuan mengajak duduk si pembantunya tadi. Ini budak ya, budaknya tadi. untuk makan bareng bersamanya. Fa illam yaqbal, kalau ternyata si tuannya itu enggak mau, kalau ternyata dia enggak mau, falyunawilhu minhu. Ya udah, dia tuangkan, dia berikan makanan dari makanan dia tadi, dari makanan si tuan tadi. Jadi bukan cuman si budak memakan makanan yang dimakan oleh si tuan, bahkan si tuan makan bareng budak. Makan-makan-makan bareng budak. Sekarang orang baru punya PRT, ART, pembantu rumah tangga, itu bukan budak, dia gaji, kerja bersama dia, tinggal sama dia, kerja seharian sama dia, sigap. Bahkan ada pembantu yang tinggal di rumah dia. Itu kalau tinggal di rumah dia, seakan-akan 24 jam. Kapan dibutuhkan si pembantu mesti sigap, gercep, gerak cep. Ya, pembantunya makannya di kamarnya sana. Nih jatah kamu. La haula wala quwata illa billah. Ini enggak, kata Nabi, fal yujlishu. Maka si pembantu itu diajak duduk. Dia dudukkan pembantunya, makan bareng dia. Ya, fikul hadis, kata Syekh Luqman As-Salafi Al-Pakistani, fihi al-hassu, di dalam hadis ini terdapat al-hass, anjuran, dorongan, motivasi, ala makarimil akhlak, untuk berakhlak mulia, wal muwasati, dan untuk saling tolong menolong, fit ta'ami, dalam hal makanan. Si budak udah bawain makanan, maka si tuan mengajak si makan si budak. Ya. La siyama, terlebih lagi, fi haqqi man sana'ahu aw hamalahu. Terlebih lagi pada orang yang membuatkan makanan untuknya atau membawakan makanan untuknya. Sudah si pembantunya yang masakin, yang bawain, yang ngidangin, yang nata makanan supaya rapi, ditaruh piring biar pas. Duduk dia, pembantunya datang, sana kamu. Makannya yang lain beda. Opor ayam buat tuan. Kamu masak ya opor sekian, dagingnya seekor. Ayamnya. Ya, sayurnya apa, bos? Sayur apa, opor pasangannya? Hah? Bukan, sayurnya apa? Ketupat. Terus apa lagi? Labu sama paya muda. Pernah makan gak, Dek? Opor sama ketupat? Gak pernah makan. Dijuruh juga pembantunya, masak juga ya. Trijengki. Ya, moncom, si jengki moncom, moncom ampas tahu, mending tahu ampasnya lagi. Si jengki moncom, loh bos, mangnya nyambung, makan opor sama si jengki sama ampas sama moncom, dah masak aja, masak deh. Nih bagian ente, si jengki sama moncom sehat tuh, kasih kemangi metik dari si Ahmad. La ilaha illallah. Teganya itu. Jengkol. Tuannya juga doyan jengkol. Kamu juga doyan jengkol, kecil-kecil doyan jengkol. Masya Allah. Ini siapa? Ayah? Bukan. Ini. Oh bukan, kira ini tuh ayahnya. Ya, lanjut tadi. Mana tadi? Ya. Jadi kalau dia masak opor, ya tuannya makan opor, ya pembantu sama juga. Oh kurang dong, anak saya aja segini. Ya berarti masaknya dua, double lebih. Ya. Nah. Ya, mana lagi tadi? Li'anna bidzalika taskunu nafsul khadimi. Karena yang demikian taskunu nafsul khadimi. Jiwa pembantu akan tentram, akan tenang, dia akan merasa dihargai. Dia akan merasa dimanusiakan, bukan dibudakkan. Hai barakallahu fiik. Wa hadza kulluhu mahmulun 'alal istihbab, dan ini semua mahmul maknanya mufassar, ditafsirkan kepada makna istihbab, kepada makna anjuran, bukan wajib. Ya, anjuran. Ini semua dibawa kepada makna istihbab. Artinya sang tuan dia tidak menjadi dosa apabila dia tidak mengajak pembantunya makan bareng. Ketika pembantunya makan di tempat lain, dia tidak dosa karena tidak dia ajak. Namun dianjurkan dia mengajak makan bareng pembantunya. Masya Allah. Ya. Dan harusnya kaum muslimin yang terdepan yang ini kalau dia punya pembantu. Bahkan sebagian orang-orang yang bahkan orang-orang apa namanya yang belum begitu kenal ilmu agama, mereka ada yang mengamalkan pembantunya itu betul-betul dimanusiakan. Ya, saya pernah melihat apa itu, ada artis lah itu, pembantunya itu makan bareng sama dia semua makanan yang lain. Makan disuguhin lagi gimana? Makan loh nih yang nih. Nah itu. Dan pembantunya betahlah kerja sama dia. Nah kalau kaum muslimin yang memiliki pembantu seperti itu, pembantunya mungkin belum kenal agama atau baru beragama seala kadarnya, melihat keluhuran akhlak dari tuannya akan tertarik untuk belajar memperdalam agama. Nah, taib. Berikutnya, fadal. Haddathana Bishru ibn Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Yunus al-Basri an ibn Abi Mulaikata qala Abu Mahdhurata kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu anhu id jaa'a Safwan ibn Umayyata bi jafnatin يحملها نفر في إباءة إباءة في إباءة في إباءة فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لاح الله قوما يرغبون عن أرقائهم يأكلوا معهم فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. لنجد شرح الكلمات. شرح الكلمات جفنة كسعة كبيرة qas'atun kabiratun iba'atin aba'atin kisa'un maftuhun min kidamin yulbasu 'ala thiyabi la hallahu qauman qabbahumullah wa la'anahum. في كل حديث الأول فيه الاهتمام الكبير من الصحابة للفقراء والمساكين مساكين تا مساكين تا Ya, masakin jamak dari miskin. Dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi sighah muntahal jumu'. Jamak taksir dalam bentuk sighah muntahal jumu', mafa'il. Nah, maka ketika dia marfu dengan dhamma tanpa tanwin, mansub bil bil fathah, majrur bil fathah, kecuali ada alif lamnya, ada alnya. Di sini ada alnya. Iya. Masakini. Terus wa ariqai haitsu tanawalut ta'ama ma'a ala ma'idatin wahidatin wa bughduhum lirragibina an saddiha jatil muhtajina wa qada'i hawaijihim allazimati wa ibda'i sukhtihim lahum. Taib. Kemudian di hadis kedua di bab ini, Al-Imam Al-Bukhari di hadis 201 mengatakan haddatsana Bishr ibn Muhammadin. Bishr ibn Muhammad telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala akhbarana Abdullah, kata beliau, Abdullah telah menyampaikan, mengabarkan sebuah hadis kepada kami. Qala akhbarana Abu Yunus, Abu Yunus telah mengabarkan sebuah hadis kepada kami, Abu Yunus Al-Basri, an Abi Mulaikata, dari Abu Mulaikah. Qala Abu Mahdzurata, berkata Abu Mahdzurah, kuntu jalisan inda Umar radhiyallahu anhu, aku pernah duduk di samping Umar radhiyallahu anhu. Idza jaa Safwan ibn Umayyah, Safwan ibn Umayyah, masih ingat gak nih di kisah perang, di kisah kitab tauhidnya ada. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan dalam doa kunut subuhnya terhadap tiga orang pembesar musyrikin di perang Uhud. Ya. Taib. Yang Nabi awalnya mengatakan kaifa yuflihu qaumun, ya, sajju nabiyahum, begitu. Gimana bisa suatu kaum akan beruntung dunia akhirat yang ia melukai Nabi mereka. Nabi doakan keburukan dalam doa kunut subuh, dan salah satu yang didoakan adalah Sofyan ibn Umayyah. Ya. Dan Allah tegur, ternyata Sofyan ibn Umayyah dapat hidayah. Tiga-tiganya yang didoakan keburukan oleh Nabi dapat hidayah. Ya. Al-Harits ibn Hisham juga dapat hidayah dan baik Islamnya. Ya. Taib. Idza jaa Safwan ibn Umayyah bi jafnatin, kata Abu Mahdzurah, ketika aku duduk di samping Ibnu Umar bin Khattab, ya. Idza jaa, maka datanglah Safwan bin Umayyah bi jafnatin, dengan membawa jafnah, mangkok besar kayak nampan gitu, makanan. Yahmiluha nafarun min fi abaatin. Yang jafnah, nampan makanan tadi, dibawa oleh nafar, sekelompok orang, yaitu budak. Fi abaah. Abaah tadi udah dijelasin tuh maknanya tadi, abaah. Ya, pakai kain gitu. Kisah tadi ya, apa tuh abaah tadi? Dijelaskan kisah kain yang terbuka dari depan yang dikenakan di atas pakaian. Ya. Fawada'uha, maka kemudian para pembantunya meletakkan nampan tadi baina yadai Umar, di hadapan Umar. Fada'a Umaru nasan masakina, Masakina ini bukan karena dia jamak mudzakkar salim ya, tapi dia karena naat dari nasan. Ya. Naat ala mansub, mansubun mislu. Ya. Maka Umar pun mengajak orang-orang miskin, wa ariqa amin ariqa innasi haula, dan mengajak budak-budak dari budak-budak orang yang ada di sekitar beliau. Ya, ayo mana budaknya? Safwan, ayo mana sini gitu. Fa'akalu ma'ahu. Maka Umar pun makan bersama budak-budak tadi. Bersama orang-orang miskin tadi. Summa qala inda dzalik, kemudian ketika itu Umar mengatakan, fala fa'alallahu biqaumin. Semoga Allah melakukan, memperbuat suatu hal kepada suatu kaum. Aqal atau Umar mengatakan, lahallahu qauman. Ya, semoga Allah memburukkan suatu kaum. Yargabuna an. Ragiba yargabu. Kalau dia muta'adi dengan huruf an, berarti maknanya apa? Enggak suka, benci. Ya, yang mereka enggak suka anakar an ariqaihim ayakulu ma'ahum. Ya, yang mereka enggak suka ariqaihim yakuluna ma'ah. Yang enggak suka pembantu-pembantu mereka makan bareng mereka. Ini didoakan keburukan oleh Umar bin Khattab. Didoakan keburukan dalam hadis yang sahih ini. Ya. Faqala Safwan, Safwan bin Umayyah berkata, mungkin Safwan merasa karena Safwan menyuruh pembantunya bawain makanan buat Umar, kemudian pembantu pergi. Umar manggil sini, Umar mengatakan demikian. Maka Safwan mengatakan, "Amma wallah, tidak demi Allah. Manargabu anhum." Kita bukannya enggak benci, kita bukannya benci kepada pembantunya. Eh, dek sini lagi ngaji ngobrol. Siapa namanya? Namanya siapa? Arkan. Rukun-rukun namanya. Arkanul Islam. Arkan. Arkan namanya. Masya Allah. Umurnya berapa tahun, dek? Hah? Sama kayak dia? Ini? Oh, dia udah gede. Oh, kamu masih? Masih kecil. Udah khitan belum? Sunat? Oh, belum. Apa? Enak sunat? Iya, itu aja bu dua kali. Ya. Ini lagi tadi. Amalallah ma'anargabu anhum. Tidak demi Allah, kita bukannya benci sama mereka, enggak suka sama mereka. Lakin nasta'siru alaihim. Namun kita prioritaskan mereka. Kita dahulukan mereka. La najidu wallahi minat ta'ami at-tayyibi ma'anakulu wa nut'imuhum. Ya, tidaklah kami dapati demi Allah makanan yang baik. Ya, ma'anakulu. Ada di apa yang kita makan? Wa nut'imuhum. Kemudian diberikan, kami berikan makanan tersebut pada mereka. Ini kata Safwan ibnu Umayyah. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Jafnah itu maknanya qas'ah. Qas'atun kabiratun. Piring besar. Ya. Pinggan kata orang dulu, pinggan. Ya, aba'ah kisa'un maftuhun min kidamin. Pakai kain yang terbuka dari arah depan, yulbasu ala siap, yang dikenakan di pakaian. Ini mungkin kayak bahasa kita apa namanya? Kalau chef-chef itu pakai baju itu. Celemek. Nah. Celemek. Ya. Dia kan kain terbuka kan? Yang dikenakan di depan. celemek gitu. Ya itu celemek. Kalau sep-sep itu pakai ya sepjuna pakai. Nah, Mima, kalau kamu lagi masak di dapur pakai gituan biar keren. Nah, siapa yang masak hari ini di Sakan 1? Anisa. Hah? Sakan 1 siapa? Taufik. Sakan 2? Pak Rudin. Nah, pakai celemek. Terus darahnya gini. Gini, kena takaran di sini. Lagi berkeringat. Nah, asinnya double. Ya, mana lagi tadi? Kayaknya enak. Mau keringat dia. Kayaknya enak. Jawab aja nih bocah. Gak takut dia. No, ada Om Musli itu. Oh. Awas di Smackdown. Mana lagi tadi? Mana lagi tadi? Ya. Laha, laha Allahu qauman laha. Qabbahahumullahu wa la'anahum. Maknanya Allah, semoga Allah memburukkan mereka dan melaknat mereka. Sampai diduakan keburukan oleh Umar. Orang yang enggak mau makan bareng sama pembantunya. La ilaha illallah. Fi kull hadis fihi al-ihtimam wal kabiru. Dalam kisah ini terdapat perhatian yang sangat besar minas sahabati, dari kalangan para sahabat, il fuqara wal masakin. Ya, perhatian besar dari para sahabat terhadap kaum fakir dan kaum fakir dan miskin, wal ariqai dan kaum budak dan budak-budak, haitsu tanalu ta'ama ma'an ala ma'idatin wahidatin. Ketika mereka menyantap makanan bareng, ma'an bareng dengan pembantunya di satu hidangan. Di satu hidangan, bukan misah hidangannya. Makan bareng gitu. Suka duka bersama wahai budak. Nah, masyaallah. Besok makan orek, ya kamu juga makan orek, saya makan orek. Selasa kalau ada rendang, ya kita makan rendang. Masya Allah. Ya, Rabu trijengki, ya udah makan trijengki sama kemangi. Ya. Kemis makan nasi pakai minyak sama garam, ya udah itu aja. Suka buka bersama, bersama pembantu. Masya Allah. Pembantunya berkesan. Tuannya pazak. Cakep. Ini bocah kacau dah. Ya cakep gitu. Bosan adanya nih. Cakep. Emang ini lagi pantun. Cakep. Ini lagi baca hadis. Cakep. Sama. Aduh, pesan adanya nih. Dikira lagi pantun apa? Cakep. Aduh. Mana kita di? Tuh kan buyar itu. Aduh. Masya Allah. Mana lagi tadi? Hah? Yang mana, yang mana? Iya. Di satu nampan. Eh, Faza ya? Kalau Faza ajak pembantunya makan bareng terus, pembantunya terkesan sama Faza, langsung dia menghibahkan diri kepada Faza. Jadikan aku istrimu, Faza. Masya Allah. Ya. Iya, Faza. Apa-apa. Ya, Faza. wa bughduhum liraghibina an saddi hajatil muhtajina, dan sikap tidak sukanya para sahabat terhadap orang-orang yang enggak suka untuk memenuhi hajat orang-orang yang membutuhkan. Wa qada'i hawaijihim alazimah, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang lazimah, yang primer, ya, yang memang yang mereka butuhkan, makan gitu. Kalau ada orang yang enggak memenuhi kebutuhan pembantunya yang primer seperti ini, semisal makan, pembantunya disia-siakan, nah ini dibenci oleh sahabat. Ya, wa ibda'i sukhtihim lahum, dan ditampakkan ketidaksukaan mereka para sahabat terhadap orang-orang seperti ini. Ya. Taib barakallahu fiik. Hai, masuk ke bab berikutnya, bab idza nasaha al-abdu li sayyidihi. Ya. Ini nasaha bukan makna yang kita kenal nasihat. Apabila seorang budak menasehati tuannya, bukan. Ya, sama kayak hadis yang antum pelajari, antum hafal di Arba'in, ad-dinu nasihah. Ya, kata Tamim Ad-Dari, qulna liman, untuk siapa nasihat tersebut? Agama kan nasihat, qala lillah. Begitu kan? Disebutkan yang pertama lillah. Bukan maksudnya kita memberikan nasihat pada Allah. Karena an-nasihah di sini maknanya adalah al-ikhlas, yaitu kita memurnikan ibadah kita, ketundukan kita, ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihah. Nasihat di sini adalah pemurnian, begitu. Nah, berarti kalau bab idza nasaha al-abdu li sayyidih, berarti apabila si budak bukan menasehati tuannya, tapi apa? Memurnikan, mengikhlaskan pelayanan terhadap budaknya. Terhadap tuannya. Kurang lebih begitulah maknanya. Ya, kata Imam Al-Bukhari di hadis 202, haddatsana Ismail menyampaikan sebuah hadis pada kami. Qala haddatsana Malikun an Nafi'in. Kata beliau, Imam Malik menyampaikan sebuah hadis pada kami dari Nafi an Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza nasaha li sayyidih wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Sesungguhnya abda di sini budak maksudnya. Apabila dia melayani dengan baik, dengan tulus tuannya, wa ahsana ibadata rabbih, dan berbuat ihsan, berbuat baik dalam beribadah pada Rabbnya, kepada Allah, maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, sudah dibaca tadi Fakhruddin? Belum. Ayan, fadal. Langsung fikul hadis. Langsung fikul hadis. Syarhul kalimati nasoha akhlasul akhlaso al-khidmata li sayyidi ahsana ibadata rabbihi ata bil ma'murati wajtanaba anil manhiyati. Fiqhul hadithi al-awwalu fihi fadilatun lil mamluki an-nasihi li sayyidihi wal qa'imi bi ibadati rabbihi anna lahu ajrayni li qiyamihi bil haqqaini walan kisarihi birikki. Al-thani fihi ima'un ila anna al-abada la jihada alaihi wala hajja fi halil ubudiyyati wa in soha thalika minhu. Nah, barakallahu fiik. Fikul hadis, kandungan hadis ini, fihi dalam hadis ini terdapat fadilatun, keutamaan, lil mamluk an-nasih li sayyidi, keutamaan budak yang nasih. Itu terjemahin yang syarhul kalimat ya? Syarhul kalimat nasaha akhlaso al-khidmata li sayyidi. Maka seorang budak memurnikan pelayanan khidmat. Khidmat terjadi bahasa kita ya, kepada tuannya. Berarti innal abda idza nasaha li sayyidih, berarti sesungguhnya seorang budak jika dia melayani dengan tulus tuannya, gitu maksudnya. Melayani dengan tulus tuannya, wa ahsana ibadata rabbih, dan dia berbuat baik dalam ibadah kepada Rabbnya, kepada Allah. Ai ata al bil ma'murati, yaitu dia melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Wajtanaba anil manhiyati, dan dia menjauhi apa-apa yang dia larang. Jadi Arkan sini, jangan ngobrol ke situ. Diam dulu, nanti habis kajian baru ngobrol, mulai kenalan. Udah kenal belum? Abang siapa nih namanya? Nggak tahu. Yang itu di belakang? Parah, nggak tahu. Entah kenalan. Anna ajraini li qiyamihi, wa ata bil mam wajtanaba anil manhiyat. Tadi ya, berbuat baik dalam ibadah pada Rabbnya, yaitu dia melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Fikul hadis, kandungan hadisnya adalah fihi fadilatun lil mamluki. Dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi budak an-nasih li sayyidihi, yang tulus melayani tuannya. Wal qaimi bi ibadati rabbih, dan melaksanakan peribadatan pada Rabbnya, pada Allah. Anna lahu ajraini, dia mendapatkan dua pahala. Liqiyamihi bil haqqaini, karena dia melaksanakan dua hak. Hak Allah, hak tuannya. Hak Allah kalau budak itu gampang. Udah lakukan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Bahkan amalan-amalan yang semisal sholat Jumat itu budak gak wajib. Walaupun budaknya balik laki-laki. Ya. Jihad juga gak wajib. Walan kisarihi birriki, dan dia tidak boleh dihancurkan perasaan dia, dikalahkan jiwa dia karena perbudakan. Enggak. Dia masih punya harapan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tinggi. Dan betapa banyak orang-orang besar dalam Islam dari kalangan ulama, mereka lahir dari perbudakan. Ya, mereka budak. Ya, semisal yang disebutkan di sini Nafi' An-Nafi', itu. Nafi' adalah maulanya Abdullah bin Umar. Maula itu bekas budaknya Abdullah bin Umar. Murid Abdullah bin Umar. Budaknya Abdullah bin Umar, bukan cuma diberikan hak dia makanan segala macam, diberikan ilmu oleh Abdullah bin Umar. Ya. Sehingga dia jadi ulama. Yang Imam Malik, Imam Daril Hijrah, berguru kepadanya. Ya. Lihat tuh, di hadis tadi. Lihat di hadis yang dibawakan oleh Bukhari. Ya, haddatsana Ismail, kata Imam Bukhari. Ini gurunya Bukhari Ismail. Haddatsani Malik, Imam Malik telah menyampaikan sebuah hadis padaku, kata Imam Malik. An-Nafi' dari Nafi'. Siapa itu Nafi'? Maulanya Ibnu Umar. Jadi enggak ada tertutup peluang bagi setiap individu kaum muslimin untuk hur, orang yang merdeka, ahrar minal ahrar, maupun budak. Ya, peluang masih ada. Ditinggikan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu sekian derajat. Sehingga para ulama yang lahir dari perbudakan ini manzilahnya aliyah, tinggi kedudukannya. Melebihi ketinggian kedudukan orang-orang yang merdeka atau yang tidak pernah mengenyam dunia perbudakan. Taib. Asani yang kedua, wa fihi ima'un, ima itu maksudnya isyarah. Maknanya adalah isyarah. Dalam hadis ini juga terdapat isyarat ila annal abda la jihada alaih. Bahwa budak tidak ada jihad baginya. Wala hajja fi halil ubudiyati, juga tidak ada haji ketika dia dalam keadaan masih dalam perbudakan. Enggak wajib. Wa in shaha dzalika minhu. Walaupun kalau si budak ini haji, dia sah dengan syarat diizinkan tuannya atau menemani tuannya. Tapi cukup kita persiapan nanti jam 8 kita mau donor darah, tentunya santri semua terlibat dalam kepanitiaan ya. Nah, bantu-bantu di masjid semuanya, jangan ada yang enggak. Semuanya. Hah? Antum masaknya dulu bentar, ke celemek, jangan lupa. Sunnah salap tuh. Nah. Ya, yang enggak piket, yang enggak masak, disakan satu, disakan dua, segera sini. Bantuin Rizki semuanya. Semuanya. Semuanya ya. Bantuin di sini semua. Bantuin bapak-bapak yayasan nanti mempersiapkan, bapak-bapak yayasan dan DKM mempersiapkan itu. Fauzan bantu juga, Fauzan. Ya. Siap. Aduh, Masya Allah. Bocah ini. Cakep. Baru udah bukan hadis nih. Baru enggak apa-apa cakep-cakep. Lagi bacain hadis, cakep. Emangnya saya lagi bacain pantun. Aduh, benar-benar udah bocah. Arkan, arkan, barakallahu fik. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.